kadang jangan digadang, kalau dia tak artinya digadang perlu saja. Begadang jangan digadang, kalau dia tak artinya begadang perlu saja. Jangan